Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keadaan orang-orang yang beriman namun berdosa pada hari kiamat. Pendengar, sebagian orang yang beriman telah tergoda untuk berbuat dosa sehingga terjerumus ke dalam bencana, terjerumus ke dalam kesusahan, terjerembab ke dalam kesulitan, sehingga pada hari kiamat orang-orang yang beriman dan ahli tauhid yang berbuat dosa tersebut akan melihat dan juga merasakan siksaan yang akan diterimanya sebagai balasan atas perbuatannya di dunia. Nah pendengar, di antara hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah menunaikan zakat yang merupakan hak harta. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta akan disiksa dengan harta mereka sendiri, dengan siksaan yang berat dan bentuknya yang bermacam-macam. Bagi pemiliknya, harta itu berwujud seekor ular botak yang memiliki dua bintik. Ular itu menggantung di leher pemiliknya dan mencengkram tulang rahang orang tersebut. Hal inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri harta lalu tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan diserupakan menjadi ular botak berbintik. Bintiknya ada dua yang dikalungkan padanya di hari kiamat. Kemudian ular itu berkata, "Aku adalah hartamu. Aku adalah simpananmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi diri mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada, baik di langit maupun di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Ali Imran ayat ke-180. Kemudian pendengar, pada hari kiamat ada orang beriman yang tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini karena mereka melakukan dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dan ancam dengan azab yang pedih. Di antara mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan isi kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, seperti para pendeta, rahib, dan para ulama yang menyembunyikan ilmu mereka untuk menyenangkan penguasa atau mencari tujuan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang diri mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 174 dan 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim. Dan tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azaba bil magfirah. Dan siksa dengan ampunan. Fama asbarhum alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Pendengar, hal tersebut disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka yang telah menyembunyikan ilmu. Allah ta'ala tidak akan meliriknya atau melihatnya dan tidak pula memuji mereka. Tetapi sebaliknya, mereka akan disiksa dengan siksaan yang amat menyakitkan. Pendengar, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tidak dipandang dan tidak akan disucikan oleh Allah ta'ala. Untuk mereka bertiga, siksaan yang amat pedih. Mereka itu adalah laki-laki yang isbal, yaitu mereka yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki mereka. Kemudian orang yang mengungkit-ungkit sedekah, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, orang-orang yang condong terhadap dunia serta banyak bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, pada hari kiamat banyak mendapat kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa orang yang banyak kenyangnya di dunia akan lama laparnya pada hari kiamat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarkanlah bersendawa, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah orang yang paling lama lapar pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa para hartawan di dunia akan menjadi orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat jika mereka tidak mendermakan harta di jalan kebaikan pada saat hidup di dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta itulah orang-orang yang sedikit pahala pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah sehingga ia mendermakan ke sebelah kanan dan kirinya serta ke depan, ke belakangnya, dan ia menggunakannya untuk kebaikan. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, sedikitnya kebaikan menyebabkan mereka tertinggal dan tersusul oleh orang lain setelah sebelumnya mereka maju di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang paling banyak harta adalah orang-orang yang paling rendah pada hari kiamat, kecuali orang yang memberikan hartanya begini dan begini dan caranya memperoleh harta dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa orang-orang yang sibuk dengan kenikmatan dunia, harta dan kekayaan tidak akan mampu meloloskan diri dari rintangan dan bencana di hari kiamat. Pendengar yang budiman, kemudian orang-orang yang merampas tanah milik orang lain, maka pada hari kiamat mereka akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil lahan yang bukan miliknya, pada hari kiamat akan dibenamkan ke dalam 7 lapis bumi. Kemudian pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa manusia yang paling buruk di hari kiamat adalah orang yang bermuka dua atau tidak tetap pada suatu pendirian dan sikap. Ia datang kepada satu pihak dengan sikap tertentu dan datang kepada pihak lain dengan sikap yang lain pula. Mengenai orang semacam ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan dapati orang yang paling buruk pada hari kiamat, yaitu ia yang bermuka dua, yang kepada satu pihak datang dengan satu sikap dan kepada pihak lain datang dengan sikap yang lain. Kemudian juga orang yang meminta-minta, padahal ia memiliki harta yang cukup. Mereka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan banyak cakaran atau luka di wajahnya. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapa yang meminta-minta padahal ia mempunyai harta yang mencukupi, permintaannya itu pada hari kiamat akan menjadi cakaran, garukan atau sobekan di wajahnya. Waliyadzubillah. Selanjutnya pendengar, seorang penguasa yang mengabaikan rakyatnya, maka mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di hari kiamat dengan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengurus kepentingan orang-orang Islam lalu menutup diri terhadap keperluan, kebutuhan, kemiskinan dan kefakiran umat, Allah Subhanahu wa taala akan menutup diri pada hari kiamat terhadap keperluan, kebutuhan dan kemiskinan serta kefakiran orang tersebut. Selanjutnya pendengar, orang yang berbohong tentang mimpi dan orang yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka akan dihukum dengan dimasukkan cairan logam ke kedua telinganya pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbohong tentang mimpi yang tidak dilihatnya akan dipaksa untuk mengikat dua helai rambut dan dia tidak akan bisa melakukannya. Lalu orang yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka atau menghindar darinya, maka pada hari kiamat cairan logam akan dimasukkan ke telinganya. Waliyahuzubillah. Nah pendengar, demikianlah beberapa gambaran kondisi golongan orang-orang beriman yang berdosa pada hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi-kondisi tersebut, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang beriman yang beramal soleh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب